Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah, dalam bab At-Targhib fi raka'atain ba'dal wudhu, anjuran untuk sholat dua rakaat setelah wudhu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan baikmu, amalan soleh yang paling kamu harapkan pahalanya dalam Islam ini. Karena aku mendapati, aku dengar suara lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu balasan yang disembunyikan untuk mereka. Balasannya disembunyikan, dalam artian kamu selama kita selama hidup di dunia enggak akan tahu seperti apa balasan itu. Yang kita tahu jannah tentunya tempat yang abadi, kenikmatan, kebaikan, tapi seperti apa? Seperti Rasul katakan, tidak ada di benak manusia yang tidak terbayangkan, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat. Allah katakan tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka, balasan dari yang mereka amalkan. Di situ ulama menjelaskan, sebagaimana terlarang jangan Bilal misalnya. Tapi tidak ada pengingkaran dari Rasulullah. Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Sementara kaidah mengatakan penundaan penjelasan di waktu itu dibutuhkan enggak boleh. Dan sekarang Bilal butuh. Kalau memang itu dilarang, maka boleh di waktu kapanpun. Ketika matahari terbit, ketika matahari di atas langit sebelum zuhur, dan ketika hendak tenggelam juga setelah sholat subuh, sebelum terbit matahari. Al-Muhim boleh di waktu-waktu terlarang, setelah asar pula, karena sholat setelah wudhu termasuk dari sholawat zawatil asbab, sholat yang punya sebab. Artinya ada sebab yang menjadi background kenapa sholat itu dikerjakan. Maka yang dilarang sholat-sholat sunnah di waktu terlarang, kalau itu sunnah mutlaqoh, mutlaqoh. Ya orang ingin sholat begitu saja tanpa ada sebab, bukan karena ini, bukan karena itu. Itu yang dilarang. Kalau ada sebab maka boleh. Seperti ini sebabnya karena dia setelah wudhu. Termasuk sebab misalnya karena kamu masuk masjid di waktu terlarang apapun. Kamu masuk masjid dilarang untuk duduk sebelum sholat dua rakaat. Maka kamu hendaknya sholat dua rakaat kapanpun waktu itu. Itu semua dhawatul asbab. Kata Imam Ibnu Battal, hadis juga menunjukkan bahwa Allah membalas dengan balasan yang besar, pahalanya banyak, ketika amalan seorang hamba itu dia sembunyikan, tidak ada yang tahu. Kalau tidak ditanya Rasul pun kita enggak tahu kalau Bilal sholat tiap wudunya. Enggak ada yang tahu. Hanya saja Rasulullah karena tahu dengar suara trompa Bilal di surga, maka Rasul tanya, berbuat apa Bilal sampai seperti ini balasannya? Maka ditanya, kalau ditanya Rasul, Bilal menjawab. Berarti semakin amalan itu disembunyikan, tidak ada orang lain tahu, semakin afdol dan semakin besar pahalanya di sisi Allah. Maka para ulama dari situ, kata Ibnu Battal, mensunnahkan, yakni menganggap baik kalau setiap hamba itu punya amalan tersembunyi untuk bekal dirinya di akhirat kelak. Tidak ada yang tahu siapapun kalau dia selama ini melakukan ini, melakukan itu dari amal-amal soleh. Di dalam hadis isyarat ini ada makna ini. Ketika Allah sebutkan a'dadul li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, aku siapkan untuk hambaku balasan pahala surga, amalan ibadahnya tidak ada orang lain tahu. Sampai Rasul katakan tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, karena sangat disembunyikan. Maka balasannya pun disembunyikan oleh Allah, di luar bayangan. Tidak pernah dia dengar, tidak pernah dia lihat. Ternyata begitu besar dan begitu mulianya apa yang Allah siapkan bagi mereka. Pertanyaan Rasulullah kepada Bilal juga menunjukkan kepada kita bahwa orang soleh boleh bertanya kepada orang soleh lain dari taufik atau hidayah yang Allah berikan padanya. Ini ditanya, apa amalanmu yang paling kamu anggap baik untuk ditiru, tujuannya untuk dijadikan panutan, ibadah apa yang sering engkau lakukan, amal soleh seperti apa, wa hakadha. riwayat Bilal ini atau hadits Abu Hurairah tentang Bilal disebutkan kejadiannya di sholat subuh, mengisyaratkan berarti terjadinya pada Rasulullah saat mimpi malam. Malamnya Rasulullah mimpi di surga dan mendengar trompa Bilal. Paginya Rasul sampaikan ke Bilal tadi, apa itu kau amalkan wahai Bilal? Karena tentunya mimpi Nabi bukan sembarangan, mimpi Nabi pun wahyu yang Allah wahyukan padanya melewati mimpi. Hadis Bilal juga mengajarkan kepada kita bahwa amalan sholat yang sunnah asir lebih afdal daripada jahr, disembunyikan lebih baik daripada ditampakkan. Makanya sholat sunnah paling afdalnya di rumah, yang ditampakkan dalam artian yang terlihat orang, sholat fardu 5 waktu untuk berjamaah di masjid-masjid yang ada. Hadis pula tentu kata Ibnu Jauzi, anjuran sholat jelas setiap selesai wudhu. Karena kata Ibnu Jauzi, agar wudhu ini tidak menjadi hampa dari tujuan yang disyariatkan karenanya. Orang wudhu kan untuk sholat, untuk apa terus? Untuk sholat. Makanya disyariatkan untuk sholat sunnah setelah wudhu, walaupun itu jauh dari waktu sholat, 5 waktu. Wudhu, orang jaga wudhu, kamu batal, misalnya saja jam 9 pagi, ya kamu ingin wudhu, maka kamu berwudhu. Maka setelah wudhu, sholat. Sehingga wudhu ini gak hampa, cuman wudhu begitu saja. Gitu. Kata Ibnu Jauzi, agar tidak hampa dari tujuan yang disyariatkan karenanya. Ada sholat yang dikerjakan setelah wudhu. Karena memang wudhu untuk sholat kaitannya. Hadis pula menunjukkan seorang guru bertanya, dan itu kepedulian seorang guru kepada muridnya. Kalau memang itu baik, ya untuk ditiru, dijadikan toladan bagi yang lain, contoh, dan sekaligus dimotivasi si murid. Oh bagus, kamu ngamalkan ini, teruskan, jaga istiqomah, jangan kamu tinggalkan ini, bahkan kamu tambah, kamu kembangkan misalnya. Atau kalau itu jelek misalnya, ya dinasehati, jangan, perbuatan begitu enggak baik. Jangan kamu ulang lagi. Jangan kamu kerjakan yang demikian. Intinya kepedulian seorang guru kepada muridnya. Perhatian. Ditanya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Dan Rasul tanya kepada Bilal. Nah, di riwayat-riwayat lain lafaz Bilal lebih umum, antara lain yang Bilal ucapkan, ma asabani hadats qat illa tawaddat, di Sahih Ibnu Khuzaimah, tiap kali aku hadats, kata Bilal, aku wudu kemudian sholat. Di Ahmad, ma ahdathu ila tawadzatu wa sallaitu rak'atain. Tiap kali aku batal hadath, aku wudu, dan setelah itu aku sholat 2 rakaat. Menunjukkan Bilal radhiyallahu an menjaga sholat ini, sekaligus beliau menjaga wudunya. Karena beliau katakan tiap batal, tiap hadat, langsung diulang wudunya, kemudian sholat. Tentu hadis menunjukkan keutamaan Bilal, jelas bahwa beliau mendapat fadilah besar. Terdengar trompa beliau di jannah radhiyallahu taala anhu, sementara orangnya masih hidup di bumi. Dalam konteks lain, dari riwayat Jabir, sami'tu khashfah. Khashfah itu suara sandal atau trompa kalau jalan. Orang jalan kan ada suaranya, sandalnya kresak-kresek atau apa gitu. Faqila hadza Bilal. Maka disampaikan kepadaku bahwa ini Bilal. Ini beliau min ahlil jannah. Wa ra'aitu qasran bi fina'ihi jariyah. Lalu aku melihat istana megah di surga, dan di halaman depannya ada wanita-wanita cantik. Faqila hadza li Umar. Kemudian dikatakan padaku, ini untuk Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu beberapa riwayat terkait keutamaan sholat setiap wudu. Tentunya lazimnya tadi menjaga wudu setiap kali hadas atau batal. Di riwayat Baihaqi, di Syu'abul Iman, dari hadis Abdullah bin Amr bin As, man bata tahiran urijat ruhuhu fasajadat tahtal arsh. Yang tidur dalam keadaan suci, sebelum tidur dia berwudu, Kalau dia mampu, bagus, setelah wudhu dia sholat juga seperti Bilal, yang wudhu dalam keadaan sebelum tidurnya, maka ruhnya naik saat dia tidur sampai ruh itu sujud di bawah arsy. Jika dia tidur dalam keadaan berwudu, wa an Uqbah ibn Amir qala qala Rasulullah sallam, di hadis Uqbah bin Amir, ma min ahadin yatawadha fayuhsinul wudhu wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alayhima illa wajabat lahul jannah. Rasulullah katakan, barang siapa yang wudhu, dia sempurnakan wudhunya, dia sholat dua rakaat, menghadap dalam sholatnya dengan kalbunya, dengan wajahnya, maka wajib surga baginya. Artinya dia khusyuk dalam sholatnya dengan wajah maupun hatinya. Hadis diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Nah, dalam sahihnya. Kemudian mu'allif bawakan hadis Humran Maula Uthman, bahwa dia melihat Uthman bin Affan minta air wudhu, kemudian wudhu. Hadis panjang tentang sifat wudhu, mulai dari kumur, cuci tangan, ini itu. Selesai wudhu, kata Humran, Uthman katakan, ra'aitu Rasulullah yatawadha nahwa wudhu'i hadha. Demikian aku melihat Rasulullah berwudhu seperti wudhu'ku ini yang kamu lihat. Thumma qala, kemudian Rasulullah katakan, man tawadha'a nahwa wudhu'i hadha. Barang siapa yang wudhu seperti wudhu'ku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat dua rakaat, la yuhadithu fihima nafsahu, dalam dua rakaat itu dia tidak membicarakan perkara-perkara lain di luar sholatnya, tidak tersibukkan dirinya dengan berpikir ini itu masalah dunia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dengan itu terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis di Bukhari Muslim. Maka ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang dalam sholatnya setelah wudhunya khusyuk betul-betul. La yuhadithu fihima nafsa, tidak tersibukkan hatinya, pikirannya dengan perkara-perkara lain di luar sholat atau yang gak ada hubungannya dengan sholat. Perkara kerjaan, masalah dunia, masalah fulan, masalah alan, za'tar, haftar, dan yang semisalnya. Hanya sholat yang dia pikirkan dan akhiratnya. Kecuali kalau mungkin sempat tersirat di pikirannya, tapi dia langsung berusaha mengusir dan berjuang membuang pikiran-pikiran itu, maka ma'fu, masih terampuni yang semacam itu. Demikian keutamaan besar bagi orang yang dalam sholatnya benar-benar khusyuk. Dan itu tentunya bukan perkara ringan, tapi membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguh-sungguhan, di dalam hadis kita tahu Rasul katakan dengan sholat setelah wudhu terampuni dosa-dosanya yang lalu selama syaratnya tadi tidak terganggu dengan pikiran lain. Satu, yang pertama, kalau memang wudhu biasanya menghapuskan dosa yang telah lalu. Sementara ada hadis lain Rasul katakan as-salawatul khams, salat lima waktu antara satu dengan yang lain juga menghapuskan dosa di antara itu. Kemudian Jumat dengan Jumat menggugurkan dosa juga. Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa. Kalau ditanya mengapa demikian, puasa Arafah juga menghapus tahun yang telah lalu. Banyak sekali penghapus-penghapus dosa. Padahal apa enggak cukup misalnya dengan sholat lima waktu atau dengan wudhu saja, dengan kemudian sholat sudah terhapus dosanya. Kenapa banyak sekali penghapus-penghapus dosa itu? Bahkan dalam sholat sendiri, kalau makmum baca amin serempak setelah imamnya, dan itu jika bareng dengan aminnya malaikat, terampuni juga dosa-dosa mereka yang telah lalu. Para ulama sebutkan bahwa masing-masing memang dari keutamaan ini menghapuskan dosa. Kalau memang ada lamam, dosa kecil, ya itu yang terhapus dengan sholatnya setelah wudhu, dengan lima waktu, Jumat, Ramadan, amin, dan yang lainnya. Kalau memang dia punya atau melakukan dosa kecil. Atau kalau tidak ada dosa kecil, yang ada dosa besar, Nawawi sebutkan diharapkan, berharap dengan ini dosa besarnya pun diringankan. Naam, dosa besar tidak cukup hanya dengan amalan soleh. Ini semua kan amalan soleh. Amalan soleh gak bisa menghapus dosa besar. Dosa besar harus dengan tobat. Namun jika memang gak ada dosa kecil, diharapkan dengan itu keutamaan-keutamaan banyak ini meringankan kualitas dosa besarnya, sehingga tidak seberat yang seharusnya. Atau kalau memang dosa besar pun tidak ada, ya jelas itu tercatat kebaikan baginya. Tidak kalau orang misalnya gak ada dosanya, sementara hadis menunjukkan keutamaannya menghapus dosa, menghapus yang telah lalu, lima waktu menggugurkan dosa di antara itu, Jumat antara Jumat-Jumat, Ramadan antara Ramadan-Ramadan. Nah, kalau dia gak ada dosanya, tidak sia-sia. Bukan berarti kemudian gak ada gunanya, tercatat bagi dia sebagai kebaikan, sebagai amalan soleh yang meninggikan derajatnya dan menambah martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya ikhlas. Karena Rasul katakan la yuhaddithu fihi ma nafsah. enggak sibuk dengan yang lain-lainnya, ikhlas hanya kepada Allah untuk sholatnya. Ketika dia sholat, ya sudah, hanya untuk Allah. Tidak ingin dirinya tersibukkan, pikirannya terpecah kesana kemari di luar sholatnya. Seringnya orang kalau sudah sholat, datang subhanallah syaitan ini, pekerjaanmu ini besok, oh yang di sana apa yang belum selesai kemarin, besok anak akan hubungi itu, besok anak ke toko situ, agendanya besok ini, kerjanya ini itu, terus muter di pikiran. Bahkan mungkin yang lupa teringat-ingat semua langsung ketika sholat. Oh iya, ini itu. Pentingnya ikhlas dalam ibadah terutama sholat. Dan orang kalau benar-benar berjuang, tidak tersibukkan dengan duniawi dalam sholatnya, menjadi sebab penting terampuninya dosa-dosa dia yang telah lalu. Makanya kata Sufyan, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak dapati sholatmu kecuali sebatas yang kamu fahami. Kamu berpikir, tidak tersibukkan dengan yang lain. Di Anbiya Allah cela mereka, lahiyatan qulubuhum, mereka yang lalai hatinya, tidak ada tidak ada kekhusyuannya dalam sholatnya. Wa minal taraif atau nuktah, di biografi Imam Abu Zur'ah, Imam besar Zur'ah Razi Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, Ubaidullah bin Abdul Karim, bukan Abdul Karim, nah, Imam Ubaidullah bin Abdul Karim, Abu Zur'ah Razi, suatu ketika selesai sholat didatangi beberapa orang, lalu ditanya, wahai imam, apa hukumnya tulisan, ada tulisan dia sebutkan ini, dan warna ini itu di kiblat. Ya, makruh, kata beliau, mengganggu sholat. Kami lihat itu di mihrab Anda, di ini seperti ini, tempat sholatnya imam. Di depannya itu rupanya ada kaligrafi atau apa, tulisan-tulisan. Kapan kalian melihatnya? Ya tadi kami sholat, kami kebetulan di shof awal, kami ngelihat itu ada tulisan di dinding Anda. Kata Abu Zur'ah, wallahi, demi Allah, aku 20 tahun sholat di situ gak pernah melihat tulisan itu. 20 tahun. Menunjukkan kekhusyuan, dan yang dipentingkan hanya sholat. Wala sempat tahu apa yang di depannya. Tulisan ini, itu, warna ini, warna itu. Gak ada di pikiran mereka. Ini orang baru masuk ke masjid sekali sudah melihat. Ada kaligrafi, ada ini, ada itu. Menunjukkan apa yang ada di pikiranmu mau sholat. Nasallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.